Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, babu zikri thawabi mangkala ala mangkotala al khawarija faqatalahum au qataluhu. Bab penyebutan pahala yang akan diperoleh orang-orang yang memerangi Khawarij sehingga dia berhasil membunuh orang Khawarij tadi, atau dia terbunuh oleh orang-orang Khawarij tersebut. Iya. Dua keadaan tadi sama-sama memiliki keutamaan. Ya. Berhasil membunuh orang Khawarij, ada pahala padanya. Terbunuh oleh orang-orang Khawarij juga memiliki pahala. Barakallah. Baik. Sehingga tidak akan rugi mereka-mereka yang memerangi orang-orang Khawarij. Iya, dapat untung. Berhasil membunuh mereka, pulang dengan selamat, dapat pahala. Terbunuh oleh mereka, juga dapat pahala. Iya. Anda akan bergabung dengan orang-orang mulia yang sudah mereka bantai. Barakallahu fikum. Iya. Utsman ibnu Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan seterusnya. Barakallahu fikum, dari kalangan orang-orang soleh yang sudah mereka bunuh. Kalau Anda terbunuh, maka Anda akan bersama dengan orang-orang terbaik tadi, barakallahu fikum. Dalam artian, iya, memiliki status yang sama, yaitu menjadi korban-korban Khawarij dan akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibnu Harun أبو عمران قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زير عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم ahdathul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qawlin nasi yamrukuna minal islam kama yamrukus sahmu minar ramiya faman laqiyahum fal yaqtulhum fa'in qatalahum ujira indallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keluar di akhir zaman nanti kaum yang mereka itu masih muda belia usianya, sufahaul ahlam, namun mereka cara berpikirnya bodoh, ya, pendek, barakallahu fikum, dungu. Yaquluna min khairi qaulin nas, tapi mereka berucap dengan ucapan sebaik-baik manusia. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar melesat dari busurnya. Maka barang siapa yang berjumpa dengan mereka, hendaknya iya, dia bunuh. Barang siapa yang membunuh mereka, maka akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Hayy. Hadis ini barakallahu fiik memberikan faedah kepada kita, barakallahu fiik, di antaranya adalah annal khawarij la yazaluna yakhrujuna ila zamani dajjal. Bahwasanya orang-orang khawarij akan senantiasa keluar sampai zamannya dajjal. Artinya tidak akan mungkin menumpas habis orang-orang khawarij sampai ke akar-akarnya, sampai enggak muncul lagi. Iya. Itu termasuk sunnatullah. Sudah merupakan takdir Allah. Ya, khawarij itu tidak akan pernah habis. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana judul daurah, kenapa khawarij tidak pernah habis? Karena memang ada nasnya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dikatakan barakallahu fikum oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, jilid ke-28 halaman 496, jilid 28 halaman 496, kata beliau, fa innahu sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad akhbara fi ghairi hadzal hadis annahum la yazaluna yakhrujuna ila zamanid dajjal. Kata beliau, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan berita selain dari hadis ini saja bahwasanya mereka orang-orang khawarij akan senantiasa keluar bermunculan ya sampai zamannya dajjal. Artinya mereka tidak akan habis walaupun ya kemunculan mereka barakallahu fikum melihat tempat dan kondisi. Terkadang di sini bersih, di tempat lain ada. Terkadang pada masa ini aman, pada masa yang lain dah datang. Intinya mereka tidak akan pernah habis. Ketika mereka memiliki kekuatan, mereka akan muncul. Ketika mereka barakallahu fikum lemah, mereka akan bersembunyi. Baik. Sampai munculnya dajjal nanti. Barakallahu fikum. Baik. Wa qad ittafaqa al-muslimuna ala anna al-khawarija laisu muta mukhtassina bidzalikal askar. Tayyib. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya orang-orang khawarij itu tidak terkhusus pada bala tentara yang diperangi oleh Ali saja, yang mereka di barakallahu fikum hanguskan oleh Ali bin Abi Thalib. Iya, barakallahu fikum. Masih ada di kalangan mereka yang selamat, barakallahu fikum, satu, dua atau tiga orang itu memiliki barakallahu fikum pengaruh. Iya. Sebagian mereka ada yang pergi ke Irak, Kufah, sebagian lagi ada yang ke barakallahu fikum Yaman, muncullah yang namanya Ibadiyah. Sebagian lagi mereka pergi barakallahu fikum, ada yang ke Oman. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian menelurkan pemahaman-pemahaman dan pemuda-pemuda yang sudah terkena doktrin orang-orang khawarij. Terus, iya. Jadi mereka juga kenceng dalam melakukan yang namanya kaderisasi. Iya. Menanamkan doktrin-doktrinnya kepada pemuda-pemuda seperti Anda-anda ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Yang memiliki semangat yang luar biasa. Namun barakallahu fikum tayyib dari sisi pandangan barakallahu fikum belum terlalu panjang dan jauh. Tayyib. Ada hadis yang menguatkan pernyataan Ibnu Taimiyah di atas. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yansha'u nash'un. Yansha'u nash'un. Yaqra'unal Qur'an. Akan muncul, ya, tumbuh beberapa manusia yang mereka ini membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Namun bacaan tadi tidak sampai melampaui, ya, kerongkongan-kerongkongan mereka. Kullama kharaja firqun kuti'a. Kullama kharaja firqun kuti'a. Setiap muncul satu kelompok orang-orang khawarij, maka akan dipotong, ditumbangkan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dengan tiga hal mereka tumbang. Imma barakallahu fikum, mereka tumbang bil hujjati wal burhan min qibalil ulama. Wa imma bisayfi wassinan min qibali sultan. Atau mereka tumbang dengan pedang dan tombak. Kalau sekarang dengan senapan, barakallahu fikum, tank baja dan yang semisal dengannya. Au bihima jami'an. Atau mereka akan tumbang dengan kedua hal tadi. Iya, bantahan-bantahan para ulama disertai dengan serangan-serangan dari pihak penguasa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya. Itu mesti. Setiap muncul golongan khawarij, maka akan ditumbangkan. Bangkit lagi mereka, tumbang kembali. Hatta yakhruju fi a'radhihi muddajjal hatta yakhruju fi a'radhihim ad-dajjal, sampai dajjal keluar di tengah-tengah mereka. Para kafir. Iya. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Jadi orang-orang khawarij itu tidak akan pernah habis. Para kafir. Baik. Dan mereka ini para kafir juga disebutkan oleh mereka para ulama faedah yang lain. Ya, annahum min aghrabi ashkali bani Adam. Ya. Khawarij ini termasuk anak keturunan bani Adam yang gharib. Cukup unik mereka ini. Ya. Jadi orang-orang khawarij ini termasuk anak Adam yang memiliki keunikan tersendiri. Barakallahu fikum. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir barakallahu fikum dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Iya. Barakallahu fikum. Jilid 7 halaman 228. Beliau mengatakan, "Qultu wa hadza ad-darbu minan nas. Wa hadza ad-darbu minan nas." Orang khawarij ini salah satu jenis dari manusia, min aghrabi ashkali bani Adam. Mereka ini termasuk anak keturunan Adam yang cukup gharib, ya. Paling gharib, paling unik. Barakallahu fikum. Baik. Fasubhana man nawwa'a khalq qahu kama arada. Fa subhana man nawwa'a khalqahu kama arada. Maha suci Allah, zat yang telah membuat makhluknya beragam sebagaimana yang Dia inginkan. Wa sabaqa fi qudrat fi qadrihi al-'azim. Wasabaqa fi qadrihi al-azim, dan telah mendahului itu semua takdirnya yang agung. Wama ahsana, wama ahsana ma qala ba'du salafi fil khawarij. Wama ahsana ma qala ba'du salafi fil khawarij annahum al mazkuruna fi qawlihi ta'ala. Sungguh bagus, sungguh indah ucapan sebagian salaf terkait dengan orang-orang khawarij. Mereka ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Wahum yuhsinuna annahum, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Barakallahu fikum. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang Khawarij ini satu jenis dari manusia dan termasuk dari bentuk keturunan anak Adam yang paling unik. Barakallahu fikum. Mereka memperlihatkan ibadah yang luar biasa kencang. Barakallahu fikum, pembelaan kepada Islam ya dalam lisan mereka. Tetapi mereka barakallahu fikum membantai kaum muslimin tanpa rasa iba sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, sungguh bagus ucapan sebagian salaf yang mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini, bahwasanya mereka yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah wahai nabiku, maukah kalian aku beritakan tentang manusia yang paling merugi dalam amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang usaha mereka di kehidupan dunia ini membuat mereka sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi uniknya mereka menganggap mereka telah melakukan tindakan yang bagus. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Rabb-nya dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'malahum, maka amalan-amalan mereka itu menjadi batal, hancur. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sehingga pada hari kiamat kami tidak memberikan ya barakallahu fikum timbangan yang berat untuk mereka. Artinya enggak ada berat untuk timbangan amalan mereka barakallahu fikum. Baik, itu orang-orang Khawarij barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, dari hadis ini juga bisa diambil faedah. Tayyib, hadza min adillati man dhahaba ila qawli bitakfiril khawarij. Hadis ini merupakan dalil atau diantara dalil bagi mereka yang berpendapat bahwasanya orang-orang Khawarij ini kafir. Iya. Dan kita sudah menyebutkan di awal bab terkait dengan khilaf ya para ulama barakallahu fikum, bahwasannya ada yang berpendapat Khawarij itu tidak kafir, mereka masih muslim. Ada yang berpendapat Khawarij itu kafir, ada juga yang berpendapat iya sebagian mereka ada yang kafir, sebagian lagi tidak barakallahu fikum. Yang berpendapat kafir diantara dalilnya adalah hadis ini pada lafaz yamrukuna minal Islam. Mereka itu sudah keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Dan nanti barakallahu fikum kita akan membaca juga iya kalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sudai Ibnu Ajlan Abu Umamah barakallahu fikum, yang secara zahir nampaknya dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'a, beliau berpendapat orang-orang Khawarij ini telah kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab barakallahu fikum. Baik, Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Iya. Anna fi itali al-khawarij fadlun. Bahwasannya memerangi orang-orang khawarij itu memiliki keutamaan. Iya. Barakallahu fikum. Akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, adamu taraddud wasyak fi qitalihim. Tidak boleh bimbang dan ragu untuk memerangi mereka. Barakallahu. Iya. Baik. Bal qitaluhum afdal min qitalil kuffar. Bahkan salaf mengatakan memerangi orang-orang khawarij itu lebih utama, lebih afdal daripada memerangi orang-orang kafir. Kok segitunya ya? Mungkin kalau dari kalangan harokiyin, barakallahu fikum, orang-orang pergerakan, entah itu ikhwanul muslimin ya, atau kutbiyin, barakallahu fikum, atau jamaah tabligh, iya, dari orang-orang pergerakan, mereka menganggap sikap salafiyin itu terlalu ekstrim dalam menyikapi orang-orang khawarij. Mereka itu ubad, ahli ibadah, iya, orang yang niatnya itu bagus untuk menegakkan Islam, barakallahu fikum. Terlalu berlebihan salafiyun itu, masa memerangi orang khawarij lebih afdol daripada memerangi orang-orang kafir. Itu tuduhan. Ya. Tuduhan, barakallahu fikum, dari kalangan harokiyin, orang-orang pergerakan. Dan yang semisal dengan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dinukilkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala waraa. Kenapa kok segitunya? Kenapa salaf mengatakan atau berpendapat memerangi orang-orang khawarij lebih afdal daripada memerangi orang-orang kafir? Barakallahu fikum. Sebagaimana Ali radhiyallahu an, barakallahu fikum, ketika terjadi barakallahu fikum pemberontakan orang-orang khawarij, beliau menghentikan. Tayyib. Perang-perang melawan orang-orang khawarij, melawan orang-orang kafir, dan beliau fokus untuk memberangus orang khawarij ini sampai ke akar-akarnya. Perang keluar, berhenti dulu. Dalam dulu ini perangnya. Barakallahu fikum. Ayo. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid ke-12 halaman 301. Kata beliau, inna qitala haula'i khairun. Jadi ini kita enggak mengada-ngada, memang ada ucapan salah. Inna qitala haula'i khairun min qitalil kuffar. Sesungguhnya memerangi orang-orang khawarij itu lebih baik, lebih bagus daripada memerangi orang-orang kafir. Li'anna fi qitalihim al-muhafazatu ala ra'sil mal. Li'anna fi qitalihim al-muhafazatu ala ra'sil mal. Wa qitalul kuffar hirsun alal maksabi, alal maksabi wa alal ribhi. Barakallahu. Kata beliau, karena memerangi orang-orang Khawarij itu sama seperti seseorang yang ingin melindungi kapital atau modal dari usahanya. Iya. Sedangkan memerangi orang-orang Khawarij itu ambisi, semangat untuk menambah usaha, untuk menambah keuntungan. Paham ya? Beliau gambarkan seperti jual beli. Orang-orang Khawarij ini barakallahu fikum, pada hakikatnya mereka seperti orang yang menggerogoti dari dalam. Iya. Barakallahu. Dan itu barakallahu fikum diumpamakan oleh beliau seperti apa? Modal usaha. Iya. Kalau orang-orang Khawarij ini tidak barakallahu fikum dihentikan, maka banyak kaum muslimin yang sudah masuk Islam menjadi apa, ikhwan? Bisa rusak atau keluar dari Islam. Iya, jadi mau kita sudah banyak merangi, buka sana kemari usaha, banyak kumpul untung, tapi modalnya apa? Hah? Habis. Paham ya? Itu alasan kenapa salah mengatakan memerangi orang-orang Khawarij jauh lebih baik, jauh lebih afdal daripada memerangi orang-orang kafir. Ibaratnya kita itu menjaga modal usaha kita yang sudah ada. Kan jelas ya, ini sudah muslim. Barakallahu fikum. Tapi kalau kafir kan masih ada upaya, usaha, belum tentu berhasil. Nah kalau kita sibuk mengusahakan yang belum pasti, yang pasti kita biarkan barakallahu fikum digerogoti dari dalam, itu namanya tidak hakim. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum, dinukilkan juga dari salaf, iya, memerangi orang-orang Khawarij bersama seorang penguasa yang zalim, penguasa yang lalim tapi muslim, itu lebih mending daripada berperang barakallahu fikum bersama ahli bid'ah untuk memerangi penguasa. Iya, barakallahu fikum. Ikut bersama pemerintah untuk menghabisi orang-orang Khawarij itu lebih bagus daripada ikut bersama ahli bid'ah untuk memerangi pemerintah muslim. Barakallahu fikum. Iya. Kalau sekarang kan dibalik. Justru mereka lebih semangat untuk bergabung dengan orang-orang barakallahu fikum yang anti pemerintah, anti penguasa Islam. Barakallahu fikum. Penguasa muslim. Baik. Namun ketika barakallahu fikum orang-orang Khawarij ini diperangi, sebagian mereka barakallahu fikum, iya, tayyib mengkritik dari sisi HAM dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa ahli tiklan. Dinukilkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'a ucapan Salam Ibnu Abi Muthir. Salam Ibnu Abi Muthir. Min afdali ulama'il Kufah wa aqalihim. Kata beliau, termasuk ulama negeri Kufah yang paling afdal dan paling cerdas. Salam Ibnu Abi Muthir. Kata beliau, wallahi la'an al atau alqallahu la'an alqallaha bisahifatil hajjaj, wallahi la'an alqallaha bisahifatil hajjaj ahabbu ilayya min an alqahu bi sahifati Amr ibn Ubaid. Barakallahu fikum. Itu disebutkan barakallahu fikum oleh Abu Daud As-Sijistani dalam Su'alat Abi Ubaid Al-Ajuri. Barakallahu fikum. Soal nomor 464. Barakallahu fikum. Dan juga dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alami Nubala jilid 7 halaman 428. Barakallahu fikum. Jadi kata Salam Ibnu Abi Muti, ulama Kufah saat itu, demi Allah, seandainya saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan nama saya tercatat dalam lembaran pasukan bala tentaranya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Demi Allah, seandainya saya berjumpa dengan Allah berada dalam pasukannya Al-Hajjaj bin Yusuf, pro membela pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memerangi orang-orang Khawarij, lebih saya sukai daripada saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan nama saya tercatat dalam pasukan bala tentaranya Amr bin Ubay. Barakallahu fikum. Antum lihat ya, pandangan salaf dan cara berpikir mereka. Hajjaj bin Yusuf tidak diragukan, dia adalah seorang amir, seorang penguasa yang zalim, saffah kata mereka, sangat gampang menumpahkan darah. Barakallahu fikum. Tetapi ketika barakallahu fikum dia menyeru kaum muslimin untuk memerangi para pemberontak orang-orang Khawarij, barakallahu fikum, iya, maka mereka para ulama salaf barakallahu fikum lebih suka ikut dalam pasukan tadi daripada ikut dalam pasukan pemberontakan Amr bin Ubaid yang dia dikenal sebagai barakallahu fikum nusak ahli ibadah. Barakallahu fikum. Iya. Allahumma musta'an wa alaihi tikra. Iya. Sehingga di sini barakallahu fikum dari asar-asar salaf kita bisa belajar bagaimana mereka menyikapi yang namanya barakallahu fikum peristiwa dan kejadian. Ya, yaitu tidak menggunakan perasaan. Tidak menggunakan atifiyah, tidak menggunakan emosional. Tapi secara ilmiah. Iya, pertimbangan baik dan buruknya secara ilmiah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan yang lainnya sudah pernah kita sebutkan terkait dengan ciri-ciri Khawarij disebutkan di dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.